Ya, untuk lagu berikutnya, tampaknya saya harus ini bareng tadi sama ini duet saya yang enggak bawa baterai cadangan. Panggilan kepada saudara Bimo Sunspal. Oh ya, ini selamat buat Bimo juga. Dia kemarin baru wisuda. Belum wisuda ya, Pak? Baru sidang. Masih jomblo, high quality juga nih. Asik. Dia pernah masuk TV kok. Net TV. Blackout ya, Pak? Aku aja masuk TV sekali doang, Pak. Itu juga barangkali, Pak. Asik. Lagunya apa ya? Oh ya. Hajar itu ya. Jangan yang sedih. Dan suasana ini cocok banget nih, lagi agak-agak di atas bukit gini kan. Di atas bukit. Enggak juga di atas sih, di kaki bukit ini, Be. Kaki bukit ya. Tapi dulu gue inget inspirasi waktu kita ke panorama, Wak. Wih. Di batu itu kan. Wak, itu kita berdua, Wak. Iya, berdua pula cowok kan. Jadi curhat kan. Sorry, keseringan. Jadi apa ya, itulah ceritanya begitu. Oke, ada yang kalau ada dulu lagu ini pernah masuk kompilasi juga, kompilasi Society. Tanpa semua tahun babe, asik. Tahu nggak sih babe? Tahu. Oke. Okay. Tahu. Jadi ya intinya selamat mendengarkan. Kata sederhana. Atas bukit ini ku duduk berdua denganmu, menatap bintang di angkasa. Oh betapa indahnya dunia kita saat itu. Oh ku tatap matamu dengan setulus hatiku, ku terpana tersipu malu. Oh betapa banyaknya tanda tanya dalam hatimu. Dan ku ungkapkan sebuah kata-kata sederhana yang telah sembunyi lama dalam hati kecilku. Dan ku beranikan diri untuk menyatakan kepadamu. Akhirnya ku katakan aku sayang kamu. Di atas bukit ini ku duduk berdua denganmu, menatap bintang di angkasa. Oh betapa indahnya dunia kita di saat itu. Oh tatap matamu dengan setulus hatiku, terpana tersipu malu. Oh betapa banyaknya tanda tanya dalam hatimu. Dan ku ungkapkan sebuah kata-kata sederhana yang telah tersembunyi lama dalam hati kecilku. Dan ku beranikan diri untuk menyatakan kepadamu. Akhirnya ku katakan. Sebuah kata-kata sederhana yang telah sembunyi lama dalam hati kecilku. Dan ku beranikan diri untuk menyatakan kepadamu. Akhirnya ku katakan. Akhirnya ku katakan. Akhirnya ku katakan. Sayang kamu. Oke, terima kasih Sahat Balan. Terima kasih untuk Galan dan Bimo. Kasih, Wei. Babe.